بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمنا رحمكم الله مبارك الله فيكم termasuk ya, hampir pada pembahasan akhir dari kitab usul sunnah karya al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Terakhir kita bahas itu tentang al-iman bi anna al-jannata wa al-nara makhlukatan wa hukuma yunkiru dhalik, tentang beriman kepada jannah dan neraka, beriman kepada surga dan neraka, bahwasanya keduanya telah diciptakan, dan hukum tentang orang yang mengingkari adanya surga dan neraka yang telah diciptakan. Telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah Allah ciptakan, yaitu dengan kalimat u'iddat, dengan kalimat u'iddat telah disediakan, yang mana tentunya perkara yang telah disediakan harus benar adanya. Maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal itu telah disediakan tapi tidak ada, maka tentunya ini dianggap dusta, dan dusta muntafiyah anillah fi haqqillah, sifat dusta tentunya ditolak dan ditiadakan dari Allah Azza wa Jal. Karena itu ada sifat yang kurang, sifat yang naqas, aib bagi Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah SWT tidak pernah menyelisihi janjinya. Demikian pula apa yang telah kita sebutkan dari hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasul SAW melihat sebuah istana di Jannah yang terbuat dari emas, menunjukkan bahwasanya sudah ada jannah yang di dalamnya ada sebuah istana atau bangunan yang diperuntukkan bagi Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tara'tu fi an-nari fa ra'aytu kadza wa kadza wa tara'tu fi an-nari fa wajadtu akthar ahliha النساء وطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. ده صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan tentang neraka. Aku melihat ke neraka, diperlihatkan tentangnya. Maka aku melihat di dalamnya pemandangan ini dan itu. Di antaranya kata Rasul, aku diperlihatkan di neraka dan aku melihat padanya kebanyakan penduduknya tiada lain adalah perempuan. Kebanyakan penduduk neraka perempuan. Demikian pula aku melihat ke dalam jannah dan kebanyakan penduduknya yaitu fuqara, orang-orang fakir. Menunjukkan ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, diperlihatkan tentangnya, menunjukkan surga dan neraka telah ada ketika itu. Ya, surga dan neraka telah ada ketika itu. Bahkan diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan dan kebanyakan penduduk surga yaitu para fuqara, orang-orang fakir. Jadi, kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wal aghniya'u mahbusun? Adapun orang-orang kaya ketika itu tertahan di khamsina aman selama atau di khamsimi'ati sanatan, selama 500 tahun mereka tertahan untuk mempertanggungjawabkan kekayaan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang-orang fakir tidak ada dari harta yang mereka dipertanggungjawabkan dengan lama. ya, sehingga mereka kebanyakannya masuk jannah. Dan tentunya fakir, seorang fakir yang taat kepada Allah Azza wa Jal, menjaga kehormatannya, menjaga muruahnya, harga dirinya, bukan sebagai orang-orang yang meminta-minta, dan sebagai orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kita saksikan kenyataan yang ada, ya, dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, tabi'in tabi'ut tabi'in, kebanyakan pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fuqara, orang-orang fakir, ya, kebanyakan orang-orang fakir, tetapi mereka bersabar, ya, di atas kefakirannya, ya, tidak menjual agamanya, tidak menjual prinsipnya, tidak menjual manhajnya, dikarenakan dunia, dikarenakan harta. Tanya. Jadi di sini kita mengimaninya, yang mengimani Rasulullah mengkhabarkan tentang penduduk neraka dan surga, tanpa kita membahas lebih jauh, ya, tanpa kita membahas lebih jauh tentang, ya, apakah neraka tersebut sekarang sudah ada penduduknya atau tidak. Kenapa? Karena Rasul SAW hanya mengkhabarkan. Rasul SAW mengkhabarkan ketika itu tentang neraka yang penduduknya kebanyakannya tiada lain adalah perempuan, dan surga yang kebanyakan penduduknya tiada lain adalah fuqara. Tetapi tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah di zaman itu ya neraka sudah ada penduduknya? Tidak dipertanyakan. Tapi cukup untuk kita mengimani apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak dibebani untuk mempertanyakan hal itu. Ya, untuk mempertanyakan tentang sudahkah neraka dan surga sekarang ini ada penghuninya. Bukan urusan kita. Itu adalah urusan ghaib, ya, urusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa," barang siapa yang dia menganggap, berkeyakinan bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan, wa huwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an telah menyatakan tadi dalam ayat-ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga nas Al-Qur'an, demikian pula nas hadis telah jelas menyatakan, menegaskan tentang keberadaan keduanya itu, surga dan neraka, telah Allah ciptakan. Oleh karena itu barang siapa yang mengingkarinya, maka dia dianggap sebagai mukadzib, orang yang mendustakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, "Wa la ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar." Dan aku menganggap orang tersebut yang mengingkari bahwasanya surga dan neraka telah tercipta sebagai orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Ya. Orang yang mengingkari telah adanya, telah terciptanya surga dan neraka, maka kata Imam Ahmad rahimahullah taala, dia tidak beriman terhadap surga dan neraka. Ya. Kalau seseorang tidak beriman terhadap surga dan neraka, berarti dia tidak beriman terhadap apa? Kalau dia tidak beriman terhadap surga dan neraka, berarti dia tidak beriman terhadap apa? Rububiyah. Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Bukan yang gaib. Baik. Ada lagi? Betul semua. Tapi ada yang lebih tepat. Itu tidak beriman terhadap yaumil akhir, hari kiamat. Ya, karena rukun iman itu ketahui di antaranya wa tu'minu bil yaumil akhir, kau beriman terhadap hari akhir. Dan termasuk dari beriman terhadap hari akhir yaitu mengimani adanya surga dan neraka. Ya. Beriman terhadap surga dan neraka itu termasuk di bawah lingkup beriman kepada hari akhir, mencakup terhadap adanya surga dan neraka. Sehingga orang yang mengingkarinya, maka dia mengingkari salah satu dari rukun iman ini, yaitu iman kepada hari akhir. Silahkan ikhwan. Ini tugas kita, cukup untuk mengimaninya tanpa mempertanyakan ya bagaimana penduduknya. Berapa banyak penduduknya sekarang? Jadi semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla serta Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang menjadi penduduk neraka ya, dan siapa yang menjadi penduduk surga. Yang surga merupakan kebahagiaan, kegembiraan yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai adu musta'adah al-jannah. Ya, paling agungnya dari kebahagiaan yang akan diraih oleh masing-masing kita, dia adalah jannah Allah Azza wa Jalla. Dan an-nar a'zamu syaqawa, sebagai perkara yang paling besar ya, kebinasaan yang menimpa seseorang kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa nas'aluhu jalla wa ala jannatahu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jannahnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, "Wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alayhi wa yustaghfaru lahu wa la yuhjabu anhu al-istighfar wa la tutraku as-salatu alayhi li dhanbin aznabahu saghiran kana aw kabiran amruhu ila Allah ta'ala." Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, barang siapa yang dia meninggal, barang siapa yang wafat dan dia termasuk ahlul kiblah, dia termasuk ahlul kiblah, apa maksudnya? Dia termasuk sebagai muslim. Ya, ahlul kiblah berarti orang yang masih sholat ya, orang yang dianggap muslim. Kenapa? Karena seorang dianggap muslim yaitu dengan dia sholat. Wa man tarakaha faqad kafar, kata Rasul. Dan siapa yang meninggalkan salat sungguh dia adalah kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarku salat. Perbedaan antara kita muslim dengan kafir yaitu meninggalkan salat, kata Rasul. Meskipun dalam hal ini para ulama berselisih, apakah seorang dianggap kafir ketika meninggalkan salat, apakah karena sengaja ya, ataupun karena tahawunan, menganggap remeh, menganggap enteng. Ini rinciannya dari dalam kitabul akidah dan juga kitabul fiqh, insyaallah. Tapi al-muhim ya, seseorang meninggalkan sholat ini perkara yang besar ya, perkara yang besar yang hendaknya berhati-hati, karena hal itu sebagai syiar seorang dianggap muslim dan seorang dianggap kafir, yang dengannya pula seseorang diperangi dan seorang diberikan kebebasan di dalam Islam, yaitu ketika salat. Allah SWT menyatakan, "Fa in tabu wa aqamu as-salata fa khallu sabilahum." Ya. Jadi kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka berikan jalan. "Fa in tabu wa aqamu as-salata fa ikhwanukum fid din." "Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakat fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertaubat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka teranggap sebagai saudara kalian seagama. Sehingga kata Imam Ahmad rahimahullah taala, barang siapa yang dia meninggal mati dan dia termasuk ahlul kiblah, termasuk dianggap seorang muslim, tidak ada suatu pembatal dari pembatal-pembatal keislamannya yang melarikan dia dari koridor Islam, dan dia muwahhidan, seorang yang bertauhid ya, seorang yang bertauhid, tidak termasuk atau tidak terkenal sebagai ahli syirik atau penghasung kesyirikan. Baik, maka orang yang seperti ini yusalla alaihi, disolatkan mayitnya, disolatkan mayitnya. Wa yustaghfaru lahu, dan dimohonkan ampunan untuk dia. Ya, selama dia muslim muwahhid. Wa la yuhjabu anhu al-istighfar, dan tidak terhalang darinya istighfar. Ya, artinya dia masih berhak untuk didoakan, untuk dimintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Wala tutraku salatu alaihi li dhanbin aznabahu, tidak boleh untuk meninggalkan salat jenazah kepada dia. Ya. Dikarenakan dosa yang dia lakukan Sogiran kana au kabiran, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, selama ingat dia teranggap seorang muslim muwahhid. Ya, meskipun dia melakukan dosa kecil ataupun bahkan dosa besar, tetapi selama dosa tersebut tidak mengeluarkan dia dari keislamannya, maka dia tetap berhak ketika matinya, ya ketika wafatnya, untuk disolatkan. Wa amruhu ila Allah Ta'ala, dan urusannya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, Allah ampuni dosanya. Jika Allah tidak, maka Allah akan hukum dia. Ya, mungkin tugas kita sesama kaum muslimin, ketika menyaksikan saudara kita yang meninggal, dan dia meninggal mungkin di atas satu dosa, baik itu dosa kecil atau dosa besar, ya, maka tetap orang yang seperti ini disolatkan. Ya, disolatkan selama tadi teranggap sebagai muslim, tidak ada pembatal keislamannya yang mengeluarkan dia dari al-Islam. Kenapa? Karena ada kalanya seorang muslim bermaksiat, ya. Seorang muslim bermaksiat, dan maksiatnya itu tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang tidaklah seseorang yang dianggap berzina ketika dia berzina, ya, ataupun yang lainnya. Selama tentunya dia tidak meyakini kehalalan maksiat tersebut. Maka seluruh kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin yang mereka bermaksiat tetapi muwahhid, ya, sebagai ahli tauhid, kita mensolatkannya ketika dia meninggal. Bahkan meskipun dia sebagai mubtadi, ahlul bid'ah, yang kebid'ahannya ini tidak menyampaikan kepada bid'ah kekafiran, ya, maka dia masih berhak untuk disolati selama kebid'ahannya bukan bid'ah yang mukafirah, ya, masih dalam bid'ah mufasiqah, yang teranggap fasik. Tetapi kalau bid'ahnya sudah bid'ah yang mengkafirkan, seperti bid'ah khalqul Qur'an, Qur'an dianggap makhluk, atau bid'ah Syiah Rafidah, ya, sudah sampai pada Syiah Rafidah menuhankan Ali, ya, maka ini adalah bid'ah-bid'ah yang mukafirah, yang mengkafirkan. Tetapi di bawah itu, ya, masih layak. Jadi, mungkin dia hanya ikut-ikutan, ikut perayaan Maulid Nabi atau yang lainnya. Ya, sebagai orang yang ikutan saja, bukan sebagai penghasung, bukan sebagai tokoh, ya, maka dia berhak masih untuk disolati, dan urusannya kepada Allah Azza wa Jal, ya, diampuni atau tidaknya itu urusan Allah Azza wa Jal. Lakin akan tetapi, kata Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, lil imam alla yusalli ala hadzal 'asi, bagi imam, bagi seorang pemimpin, jangan sampai dia ikut mensolatkan, cukup untuk mewakilkan yang lainnya. Ya. Ketika ada kalangan kaum muslimin yang bermaksiat, meninggal di atas mabuknya umpamanya, judinya, tapi dia masih teranggap muslim, masih sholat. Ya. Beda di kita, ya. Beda di kita. Kalau di kita apa? Orang-orang yang mabuk, yang judi itu sudah belas, enggak ingat sholat. Tetapi dahulu di zaman Rasulullah SAW, ya, manusia yang hidup di zaman Rasulullah, mereka sholat, mereka puasa, tetapi terkadang jatuh ke dalam suatu kemaksiatan, yang kemaksiatan itu tidak mengkafirkan mereka. Sudah kita lewati hadis Ma'iz, terjatuh ke dalam zina, ya, sehingga dia datang kepada Rasulullah SAW ingin dihukum tajam, ingin bertaubat, ataupun dan yang lainnya. Dan hal itu tidak mengurangi kehormatan mereka sebagai sahabat. Jika ada suatu maksiat yang dilakukan mereka, tetapi mereka tidak seperti orang yang bermaksiat sekarang ini di zaman kita, yang sama sekali tadi meninggalkan sholat, yang berjamaah. Bagi seorang imam, hendaklah dia untuk tidak mensolatkan orang yang bermaksiat ini, cukup menyuruh yang lainnya. Hal itu sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ikut mensolatkan orang, salah seorang yang meninggal, dan dia termasuk orang yang menyembunyikan harta rampasan perang. Ya. Menyembunyikan harta rampasan perang. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak ikut mensolatkan kepada salah satu jenazah yang meninggal dan dia punya hutang. Ya, dia punya hutang. Hutangnya karena enggak mampu bayar. Mampu bayar tapi apa enggak mau bayar. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Rasulullah tidak mau mensolatkan atau tidak ikut mensolatkan orang yang bunuh diri. Ya, orang yang bunuh diri. Tapi Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya, "Shallu ala sahibikum." Salat kalian kepada saudara kalian. Ya, kepada saudara kalian. Ini semua disebutkan dalam Sunan Tirmizi dan yang lainnya. Demikian pula dalam Sahih Muslim tentang kisah yang bunuh diri, Rasulullah tidak mensolatkannya. Ya, itu cukup untuk memerintahkan yang lainnya. Karena fungsinya tiada lain adalah jazran lahu, sebagai peringatan. Ya. Agar orang mampu menilai, oh berarti sang imam tidak mensolatkan mereka, ada apa ini? Oh ternyata orang ini bermaksiat. Ya, tetapi bagi yang lainnya sebagai kifayah, ya, maka mensolatkan jenazah tersebut. Nah, ini. Sehingga bagi yang menjadi imam-imam masjid mungkin dilihat, ya, berikan pelajaran kepada mereka-mereka, orang-orang yang bermaksiat, untuk tidak mensolatinya, agar manusia berpikir, oh, saya kalau mau disolatkan Pak Imam berarti saya harus taat. Tidak bermaksiat dan yang lainnya. Jangan sampai manusia menganggap justru apa? Ah tenang, saya mau maksiat, mau apa, mau judi, ya, nanti toh disolatkan sama Pak Imam, nanti dosa saya hilang. Seperti itu. Jadi mintakan ampun sama Pak Imam umpamanya, nanti dosa saya gugur. Tidak. Seolah-olah apa mereka merasa tenang. Bahkan apa? Selama satu minggu, satu pekan, satu bulan, ya, empat bulan, mereka menyewa panggung, ya, di apa? Di kuburannya. Jadi orang membaca Al-Quran, ya, di kuburannya, di panggungnya. Itu sewa. Ya, yang harapan mereka apa? Agar dosa mereka gugur. Ya, maksiat mereka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini wajib bagi seorang imam untuk memperhatikan, memberikan pelajaran kepada yang lainnya, ya, dari orang-orang yang meninggal di atas maksiat. Adapun orang-orang kufar yang jelas kekafirannya, baik itu dia non-muslim, Yahudi, ya, ataupun Nasara, ya, ataupun memang mungkin dia sebagai tokoh kesyirikan, ya, yang telah ditegakkan hujah pada dia, atau tokoh kebid'ahan yang bid'ahnya tadi sampai menyampaikan kepada kekafiran, maka tidak boleh untuk kita sholat kepadanya, ya. Demikian pula kepada orang-orang munafik, karena orang munafik pada hakikatnya orang kafir, maka tidak boleh untuk disolati. Allah nyatakan di surat At-Taubah ayat yang ke-84, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrihi." Ya. Jangan engkau salat atas salah seorang di antara mereka, di antara orang-orang kafir musyrikin. Yang jelas kekafirannya, kemusyrikannya. Jelas kemunafikannya. Jangan disolati. Ya. Selama-lamanya tidak boleh. Kalau ada salah seorang di antara mereka meninggal. Dan tidak boleh pula engkau mensolatkan di kuburannya. Sehingga solat terhadap orang-orang kafir dan orang munafik dalam ayat ini tidak diperbolehkan. Ya, berdasarkan Nas As-Sawbah ayat ke-84. Adapun orang yang bermaksiat, orang yang melakukan kebid'ahan, selama masih dalam koridor Islam, yang tidak mengeluarkan dari keislamannya, tidak ada faktor yang mengkafirkan dia, tidak terjatuh dalam salah satu pembatas keislaman yang 10 ataupun yang lebih, maka tetap sebagian kaum muslimin hendaknya ada yang mensolatkan mereka. Adapun bagi seorang imam, bagi seorang alim, hendaklah memberikan hukuman ya, kepada orang tersebut agar manusia tahu ya, terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh si mayit tersebut. Demikian pula kata Imam Ahmad, wa yustaghfaru lahu. Ya, selama dia belum ada pembatal keislamannya, maka masih dibolehkan untuk kita memintakan ampunan untuknya. Ya. Adapun orang-orang kafir telah jelas. Nah, di surat At-Taubah, ya, Allah nyatakan, wa makana lil mu'minin, wa makana lil nabiyyi, walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi orang, bagi seorang nabi ataupun bagi orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya, tidak boleh. Meskipun dia orang tuanya, ya, mungkin orang tuanya non muslim, atau saudaranya non muslim, kakaknya, adiknya. Tetapi Allah melarang seperti itu, sebagaimana Allah melarang kepada Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana Allah melarang kepada Nabi Muhammad, ya, karena kedua orang tuanya bukan seorang muslim. Tetapi Allah larang, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi ataupun seorang yang beriman memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin, siapapun dia. Meskipun dibayar, maka jangan, tidak boleh. Ini hukum dalam Islam. Adapun yang masih muslim, maka kita katakan ghufira lahu ataupun rahimallah, ya, rahimahullah. Ya. Jangan sampai mengucapkan almarhum. Karena lafaz almarhum itu menunjukkan rekomendasi. Almarhum artinya apa? Telah dirahmati. Ya. Orang yang dirahmati. Maka jikalau kita mengatakan fulan almarhum atau fulan almarhumah, menunjukkan kita telah menetapkan sesuatu yang hal itu belum tentu ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak tahu apakah orang tersebut ya, benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan hal itu telah lewat pembahasan kita. Tidak boleh untuk kita memastikan seorang pun dia termasuk ahlul jannah ataupun ahlul neraka. Ya, sehingga tugas kita mendoakan rahimahullah atau ghufirullahu lahu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Tidak dengan lafaz almarhum atau almarhumah yang sekarang menyebar ya, atau ada di tengah-tengah kita dan masyarakat kita. Tetapi yang dianjurkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dengan lafaz tadi rahimahullah atau Allah yarhamuh ya, atau yaghfiruh atau ghafira lahu ya, yang semacam dengan doa, bukan dengan pemastian memastikan dia sebagai orang yang dirahmati. Adapun dosa yang dia lakukan, ya urusannya tadi antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, karena kita melihat zahirnya ya, dia kita melihat atau menilai orang tersebut dengan zahirnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan ini selesai pembahasan kita dari kitab Usul Sunnah. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita kaji dari risalah Al-Imam Ahmad Al-Mu'tala memberikan manfaat dalam artian tentunya menambah keilmuan kita dan juga menambah pengamalan kita. Karena puncaknya ilmu, tujuannya ilmu tiada lain adalah al-amalu bihi, yaitu kita mengamalkannya. Jadi prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh Imam Ahmad tadi sebagai prinsip ahli sunnah wal jamaah, maka hendaklah kita untuk berupaya, berusaha mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baik, semoga Allah SWT memberikan taufik untuk kita mampu menerapkannya.